Rumi jo ajuna mo somotangya kokho rumi gongrai kochong ha mo som hitun women college kan kapre te nunga police sanga kinom